hadis yang dibawa oleh pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala, yang menerangkan tentang hukum bertabarruk. Walaupun bagaimana yang telah kita jelaskan di dalam titlenya, Syekh tidak menerangkan hukum bertabarruk, tetapi dapat kita ambil hukumnya dengan kita membaca ayat Al-Quran daripada surah An-Najm itu dan juga hadis daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Jadi ayat dalam surah An-Najm sebagaimana telah diterangkan, menerangkan tentang hukum, tentang amalan orang-orang musyrikin jahiliyah, iaitu mereka menyembah batu dan pohon. Kerana Al-Lat dan Al-Uzza dan Manata ini adalah sama ada batu yang disembah ataupun pohon. Kalau kita lihat syarah kitab ini muka surat 245, insyaAllah kita ada masa nak baca sikit kitab ni. Setelah membawa ayat dalam surah An-Najm itu, afara'aytumul lata wal uzza, lata adalah berhala milik suku Thaqif. Thaqif ini ada satu kawasan di Taif, dan uzza adalah berhala milik suku Quraisy dan Bani Kinana. Dan Manat adalah berhala milik Bani Hilal. Ibn Hisham berkata ia adalah milik suku Hudail dan suku Khuza'ah, iaitu Manata. Jadi Manata, kalau kita ingat lagi, Khuza'ah ini salah satu daripada buah orang-orang Ansar, orang Madinah. Jadi Manat ini adalah adalah batu yang terletak di antara jalan daripada Madinah ke Makkah, dan ia adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang di kawasan itu. Begitu juga dengan orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk buat haji atau umrah, itu adalah Al-Manata. Adapun Uzza dan Lata adalah batu-batu, ataupun Uzza adalah sebuah pohon dan Lata adalah batu untuk orang yang di kawasan Mekah. Jadi kata Lata, renggan yang kedua, jumhur ulama membacanya tanpa tasydid, sementara Ibn Abbas, Az-Zubair, Mujahid, Hamid, Abu Salih dan Ruwaish membaca dia dengan huruf ta bertasydid, iaitu latta. Latta. Jadi ini qiraat dalam Al-Quran. Afaraitumul latta ataupun afaraitumul latta. Dua-dua adalah qiraat yang sahih. Jadi berdasarkan pendapat pertama, iaitu tanpa tasydid al-latta yang kita selalu baca ini, Al-A'mash berkata mereka menyebut Lata dari kalimat Al-Ilah, yang ini feminin untuk Al-Ilah, tambah tak marbutah jadi Lata. Ini telah kita terangkan kemarin. Dan Uzza dari kalimat Al-Aziz, jadi taruh alif maksura itu jadi Al-Uzza, sebagaimana Sabir Sobra Kabir Kobra. Baik, itu femininnya. Ibnu Jarir berkata dahulu mereka mengambil nama berhala itu dari nama Allah Ta'ala. Mereka mengatakan Lata adalah bentuk mu'annath, perumpaan dari Allah Maha Suci Allah, dari perkataan mereka dengan setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Dia berkata begitu pula Uzza dari kata Al-Aziz. Dan Manata telah kita terangkan juga feminin untuk Al-Mannan, Maha Pemberi. Ibn Kathir berkata Lata adalah batu putih yang dipahat. Nah, ini faedah yang terlebih dapat. Jadi dia adalah batu. Di atasnya ada rumah yang terletak di Taif. Di sana ada sitar, ini kain penutup. Penutup apa? Batu ni. Dan juru kunci. Juru kuncinya mana ada pintu untuk masuk dan ada orang yang jaga ni. Siapa nak masuk kena minta izin daripada nujanya lah, kita katakan sekarang. Orang nuja masjid, dia nuja apa? Berhala. Di sekitarnya ada halaman yang diagungkan penduduk Taif. Jadi lebih kurang macam satu masjid ataupun satu temple. Dan amat menyerupai dengan Kaabah. Ada kain penutup dan seterusnya. Mereka adalah suku Thaqif dan pengikut-pengikutnya. Kita tahu Taif tidak berapa jauh daripada Makkah. mereka membanggakannya atas suku-suku selain mereka dari perkampungan-perkampungan Arab setelah Quraisy. Jadi inilah kebanggaan orang-orang Taif. Ibnu Hisham berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah, lalu dia menghancurkannya dan membakar. Ini bila selepas pembukaan kota Makkah. Jadi Nabi SAW tak tinggalkan batu lata ini sebagai historic monument untuk orang datang menziarahinya. Tapi Nabi SAW perintahkan Mughirah bin Syu'bah untuk memecahkannya. Mecahkan batu bukan senang, eh? Tapi zaman dahulu tak ada bom, jadi lagi susah. Dan membakarnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kesan syirik. Kerana orang baru menyembah patung ini, tidak mustahil bahawa masih ada lagi saki-baki sisa-sisa ikhtikad kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan ini. Teringat kisah-kisah ajaib yang berlaku apabila mereka menyembah di batu lata ini. Jadi Nabi SAW tutup semua pintu kepada kesyirikan, kekufuran, dengan menghapuskannya, menghancurkannya. Baik, berdasarkan pendapat kedua, yakni pendapat kedua tentang pembacaan Lata ini dengan tajdid Lata. Jadi tafsirannya adalah Ibn Abbas berkata Lat adalah nama seseorang. Jadi sebenarnya batu putih ini yang dia ada pahat dan sebagainya ni, dia bukan batu saja, tapi dia sempena nama orang. Kita lihat dia orang baik, dia orang jahat. Lalu dia membuat sawit, iaitu makanan dari tepung. Ini makanan untuk untuk orang-orang yang datang buat haji. Jadi dia buat demikian itu secara sukarelawan. Macam zaman sekarang Ramadan kasih bubur, zaman dahulu kasih apa? Makanan dibuat daripada tepung, tepung hancur, untuk orang buat haji. Jadi orang ini banyak sedekah. Ketika dia meninggal dunia, mereka mendatangi kuburannya. Ini kata Ibn Abbas. Jadi dia ada kubur kan? Mereka datangi kuburannya. Kenapa? Kerana teringatkan kesolehannya, baiknya orang ini. Dan mereka menganggap bahawa bila beribadah di kuburannya akan lebih makbul lah hajat-hajat mereka. Ya tak? Ini ambil berkat. Ini adalah riwayat disebutkan oleh Al-Bukhari. Jadi hadis ini hadis yang sahih, lebih sahih daripada yang tadi. Tadi adalah riwayat Ibn Hisham, ini daripada sahih Bukhari. Jadi kalau kita boleh hafal, fakta ini bagus. Jadi kita tahu bahawa apakah sebenarnya cerita di sebalik patung-patung sembahan orang-orang Quraisy zaman jahiliyah. Jadi mereka bukan sembah batu setakat batu. Ya, batu sepatu dia batulah. Tapi dia dikenal mengenal dengan orang saleh. Dan satu lagi fakta yang penting adalah ia adalah kuburan. Kemudian kemungkinan besar kuburan itu ataupun tempat lain, mereka buatkan apa macam temple ataupun Kaabah. Ada kainnya, ada halamannya, ada pintu masuk, ada noja. Dan kemungkinan besar ada apa? Ada tabung. Jadi untuk mereka sedekah sebelum mereka masuk doa ataupun selepas. Baik. Jadi tentulah ini semua berasaskan apa? Kaedah tabaruk, memuja dan melebih-lebihkan orang-orang solehin. Sebab akan datang satu bab menerangkan tentang al-ghuluw fi solehin adalah satu sebab syirik yang utama. Baik. Jadi Ibn Abbas berkata, dahulu orang itu menjual sawit dan samin, jenis makanan, di sekitar batu, ini batu lain, dan dia meminyakinya. Ketika orang itu telah mati, suku Thaqif menyembah batu itu kerana mengagungkan pemilik sawit. Jadi ada dua hal sekarang. Satu, mereka sembah di kuburannya. Satu, mereka sembah di batunya. Batu tu bukan kuburnya. Batu ni tempat dia apa? Tempat dia masak makanan ni, tempat dia minyakkan apa? Batu ni. Kemudian dia berikan kepada orang ramai. Jadi begitu juga riwayat dari Mujahid yang senada dengannya. Dia berkata, ketika orang itu meninggal, yang Lata meninggal, mereka menyembahnya. Jadi dia tidak disembah ketika dia hidup. Bila dia disembah? Bila dia mati. Ini adalah satu lagi perkara yang perlu kita amat-amati. Nanti kita akan datang, kita lihat zaman sekarang pun serupa juga. Waktu dia hidup, biasanya orang tak sembah. Bila dia meninggal dunia, dia jadi lagi hebat. Macam baru-baru ni ada seorang tu, waktu dia hidup tak adalah apa-apa sangat, mati dia je terus t-shirt ada muka dia lah. Daripada sekian-sekian sampai 2009, jadi dia agung-agungkan. Dan ini memang sifat apa? Sifat manusia. Tentu sekali tidak terlepas daripada mereka, tidak terlepas daripada etikat-etikat ya, tentang roh dan sebagainya, orang soleh dan seumpamanya, khurafat-khurafat itu. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, begitu pula Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa mereka menyembahnya. Demikian juga perkataan sebagian ahli ilmu lainnya. Jadi hakikatnya akhirnya mereka menyembah kuburan tersebut ataupun di batuan tersebut. Okay. Aku berkata, ini pensyarah kitab ini, Fathul Majid, kedua pendapat ini tidak bertentangan. Pendapat apa? Batu tempat dia masak dengan batu kuburannya. Kerana mereka sesungguhnya menyembah batu dan kuburan untuk dipertuhankan dan diagungkan. Jadi tak ada masalah, dua-dua mereka buat. Jadi batu tabaruklah, lebih kepada tabaruk kubur, lebih kepada menyembah ataupun campur dengan tabaruk. Jadi untuk hal semacam ini, bangunan-bangunan dan kubah-kubah dibangun di atas kuburan dan dijadikan berhala ya, mungkin bangunan itu kecil, mungkin ada bumbung kecil, mungkin dibuat sampai apa? Sampai satu rumah. Macam istana pun ada dengan seramik rumah, ada pintu, ada tingkap semuanya. Pernah nampak? Tak jauh daripada kita ada makam-makam keramat diraja dan sebagainya, siap dengan pintu, tingkap, lampu, macam rumah betul. Macam rumah betul. Masuk kena beri salam kan ya? Ada orang akan silakan makan ke apa ke. Baik, negeri-negeri Arab ada juga. Bila mati seorang diraja, tak silap saya kemarin ni Morocco, tempat makamnya mausoleum dia, nama dia mausoleum dia, siap dengan apa? Dengan kubah macam masjid, macam hampir macam istana, dengan kawasan yang lapang. Baik. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan apa kalau kita lihat ayat ini dan tafsirannya kepada ulama adalah amalan jahiliyah. Adapun Uzza pula siapa dia? Ibnu Jarir mengatakan dia adalah pohon yang di atasnya ada bangunan. Yang ini mereka buat atas pohon tu, dekat dengan pohon tu, bangunan dan sitar, sekali lagi langsir kain yang terdapat di daerah Nakhlah. Nakhlah ni kawasan antara Mekah dan Taif. Jadi ini lagi dekat dengan Mekah lah. Tadi khusus kepada Taif kan, ini lebih dekat dengan Mekah. Dahulu orang-orang Quraisy mengagungkannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan dalam peperangan Uhud, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahu maulana wa la maulakum." Kami memiliki Uzza dalam peperangan Uhud dan kamu tidak memiliki Uzza wahai muslimin. Kita punya Uzza lagi kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah daripada Umar bin Khattab, Allah adalah pelindung kami, maulana, dan kamu tidak mempunyai pelindung. Ini hampir sama dengan ayat dalam surah Muhammad, walladzina kafaru dzalika biannalladzina kafaru dzalika biannallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahu. Demikian itu sebab Allah SWT adalah maula, pelindung orang-orang beriman, tetapi orang kafir tidak ada maula bagi mereka, pelindung bagi mereka. Jadi Uzza adalah patung yang amat diagungkan oleh Quraisy. Lata untuk orang Taqi Taif. Jadi mana tadi untuk orang Madinah, orang Ansar. Tapi dulu mereka bukan orang Ansar, mereka musyrikin juga. An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Tufail, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah. Dan di sana ada Uzza. Uzza berada di atas tiga pohon. Lalu Khalid menebang ketiga pohon tersebut dan menghancurkan rumah yang ada di atasnya. Kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi khabar kepadanya, yakni aku dah bakar, dah potong pohon tersebut, Uzza ni. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kamu, sesungguhnya kamu belum buat sesuatu apa pun. Kan dah rubuhkan, dah potong pokok, dah bakar. Lalu Khalid kembali ketika para juru kunci itu melihatnya, yang noja-nojanya, sadanah ni, Mereka memusatkan pandangan ke gunung dan berkata, wahai Uzza, wahai Uzza, masih ada apa? Ada sembahan kat situ walaupun dia punya bangunan dah tak ada. Lalu Khalid mendatanginya, kawasan tinggi tersebut, ternyata ada perempuan telanjang dengan rambut terurai sambil mengepal pasir di kepalanya. Lalu Khalid menebasnya dengan pedang dan membunuhnya. Kemudian Khalid kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi khabar kepadanya. Beliau bersabda, itulah Uzza. Jadi kenapa mereka sembah di situ? Sebab apa? Mereka sembah kat situ ada interaksi dengan apa, pokok-pokok tu. Ada orang yang boleh sahut doa mereka, jawab mereka punya hajat-hajat itu dan ini, tanya tentang gaib dia boleh jawab. Rupa-rupanya ada apa? Ada syaitan kat dalam, ada dukun kat dalam. Jadi semua fitnah bagi bagi mereka. Kadang-kadang apa mereka hajatkan tercapai. Sebab tu mereka sayang sangat dengan Uzza, power dia kuat daripada mereka. Jadi yang pertama, Lata itu Mughirah bin Syu'bah yang rubuhkan. Kemudian Uzza ini adalah Khalid bin Walid. Dan satu simboliknya adalah Khalid bin Walid ni siapa? Dia adalah panglima perang orang Quraisy, orang Mekah. Dialah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merobohkan apa ni, patung ataupun berhala Uzza ini. Aku berkata, insyaAllah kita patung majid ini, semua ini dan bahkan yang lebih besar darinya terjadi pada zaman sekarang pada kuburan dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini kita boleh lihat negeri-negeri Mesir dan sebagainya. Semua ada je macam yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah Manata yang disebutkan dalam Quran. Ia berada di Musyallal di Qudayb, antara daerah Makkah dan Madinah. Tempat ni masih ada lagi, tak jauh. Dahulu suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj bermujanya dan bertalbiah dari tempat itu untuk ibadat haji. Itu orang yang miqat. Tapi zaman sekarang miqat Madinah di mana? Bir Ali ataupun Bir Khulaifah. Jadi mereka punya miqat dekat saja di Qudayb. Sebab apa dia? Ada patung Manata di situ. Manata berasal dari nama Allah iaitu Al-Mannan, Maha Pemberi. Menurut pendapat lain disebut Manata kerana sangat banyaknya darah yang dikucurkan ataupun ditumpahkan di sana untuk meminta berkah dengannya. Ini mereka sembelih korban-korban di situ, nazar-nazar di patung tersebut. Dari kalimat Mina ataupun Mani, itu semua adalah kalimat yang menunjukkan kepada apa ni? Banyak. Mani, Manata, baik. Ini adalah tempat banyak ditumpah, biasanya darah. Bukhari rahimahullah berkata, perhatikan ni riwayat Bukhari dalam hadis Urwah, yakni Ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan bahawa Manat adalah patung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ibnu Hisham berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ali dan Ali menghancurkannya dalam perang Fath, yakni pembukaan kota Makkah. Dengan demikian makna ayat adalah sebagaimana dikatakan oleh Qurtubi, bahawa dalam ayat itu ada kalimat yang dibuang. Kita ni terjemahan mahzuf lah, buang. Tak ada kalimat yang buang dalam Quran, tak ada buang-buang kalimat. Ini daripada sudut lughah lah, bahasa, yang tidak disebutkan. Lebih tepat lagi tidak disebutkan. Apakah kamu melihat berhala-berhala ini? Apakah ia memberi manfaat atau memberi mudarat sehingga berhala-berhala itu menjadi sekutu-sekutu Allah Ta'ala? Dan ini soalan mengherdik perbuatan orang-orang kufar Quraisy. Jadi lepas itu mereka dirobohkan. Ini berhala-berhala ini dirobohkan. Dapatkah mereka membantu kamu? Tak boleh. Bila dah tiba masanya Allah dah takdirkan tentera Allah SWT menang, maka tak ada lagi Tuhan-Tuhan, patung-patung yang boleh menolong mereka. Baik. Dan seterusnya ayat-ayat tersebut, tapi kita tak baca semuanya lah. Dan kita tahu satu hadis yang dibawa dalam bab ini adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi tentang Zatul Anwar atau Zatul Anwar. Ini pohon bidara, tempat menggantung senjata, tempat mereka beriktikaf, beribadat dan seterusnya. Jadi ini lebih jelas lagi bahawa mereka ke sana untuk ambil berkah. Yang penting di sini adalah perbuatan bertabarruk ini sama kata Rasulullah SAW dengan perbuatan apa? Bani Israel yang sembah patung. Sebab apa? Meminta pohon untuk bertabarruk ini sama dengan perbuatan Bani Israel meminta Nabi Musa AS, Nabi mereka, patung untuk disembah. Jadi menunjukkan tabarruk equal ibadat sembah. Walaupun namanya tidak sama, namanya berbeza kan, tabarruk dengan ibadat, tapi hakikatnya sama, hukumnya sama. Sebab tu Rasulullah SAW kata apa? Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Bani Israel li Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Kamu kata demi jiwaku di tangannya, demi Allah, sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa, jadikanlah untuk kami sebuah patung sebagaimana orang-orang musyrikin di tepi pantai itu ada patung-patung yang disembah. Jadi nama je biasa, tabarruk tetap syirik. Zaman sekarang adalah tabarruk. Ada, dia tak cakap syirik, dia tak cakap ibadat, dia cakap apa? Tabarruk. Kadang-kadang dia cakap apa? Tawassul. Sama je. Awak kurik-kurik, awak tengok sama je. Sama juga dengan apa yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Nanti dia panggil nama dengan minta syafaat. Ya tak? Sama je istisfa' minta syafaat. Semalam saya sampai mimpi. Astagfirullah. Dekat satu tempat, sepatutnya tempat sunnah, saya datang singgah solat dah macam mana kat situ. Ini cerita je sikit je, tak mau banyak. Ni pun tak ada dalil, tak ada apalah. Tak kenapa kan eh? Jadi ada seorang ustaz tu jadi imam. Dan ustaz tu terkenal lah dengan dia punya, dia punya khurafat dia. Dia jadi imam, dia baca surah, dia terjemahkan dalam solat. Macam Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia kata segala puji bagi Allah, baca dengan lagu macam setiap kali dia baca Quran, dia terjemahkan sekali sampai habis. Macam mana saya nak solat? Ya, itu cerita dia lah. Jadi agak-agak kenapa mereka buat, dalam hati saya waktu tu, tak lain tidak bukan supaya apa, lebih lebih faham makna, maknanya lebih apa, lebih khusyuk lah. Bagus lah, bagus. Niat dia bagus lah, niat dia bagus, perbuatannya tidak. Dan tempat tu asalnya tempat sunnah, tak mau sebutkan kat mana. Jadi saya pun tak sebi ke depan dan terangkan kepada mereka. Lebih kurang macam itulah eh, pendek je. Tak ingat lepas sampai, sampai sampai sampai apa lagi yang berlaku. Jadi yang bila bangun teringat tentang apa ni, tentang bahayanya mengada-adakan dalam agama mengikut apa ni, akal fikiran manusia tanpa berpandukan dengan wahyu, atau berpandukan hanya dengan hawa nafsu, dengan sangkaan-sangkaan, dengan syok sendiri. Baik, tak mustahil perkara yang dalam mimpi tu boleh boleh berlaku. Tak payah baca Fatihah ni terus, tak payah baca Quran Arab ni terus, baca apa, Melayu dia. Saya rasa di Indonesia ada kan? Ada kan? Ha, itu dia. Jadi dalam apa ni, dalam pemikiran orang-orang seperti itu, pemikiran liberal lebih baik dengan apa ni, dengan yang boleh kita faham daripada kita tak faham. Puja bagus. Jadi ini kalau kita lebih terlampau melebihkan akal. Sebab tu kalau bid'ah kita buka kecil, dia tidak akan apa ni, tak akan tertutup lah. Once dia dah terbuka, dia akan macam seperti air yang masuk dah tak boleh tutup, susah. Banyak bocornya nanti. Dia boleh ke, dia boleh buka, membesar dan membesar sehingga begitu besar, sampaikan antara yang dalam mimpi ataupun yang lebih daripada itu. Tapi yang lebih bahaya adalah yang kita lihat sekarang ni, iaitu apa ni, dengan bernamakan istilah-istilah seperti tabarruk, tawassul, istisfa', istighatsah dan sebagainya, semua boleh apa ni, menjadi apa ni, topeng untuk syirik. Semuanya syirik. Nah, kita pergi kepada, dan kalau kita lihat satu lagi, okay, tak apa, itu kita nanti bahaskan dalam kandungan bab. Ke surat 242 Syekh Muhammad Duhab dari dia rumuskan apakah pelajaran masail yang kita boleh ambil daripada bab ini, bab tabarruk dengan pohon dan batu. Yang pertama, tafsiran ayat dalam surah An-Najm. Jadi telah ditafsirkan bahawa patung-patung ini tak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kita akan melihat Lata, Uzza dan Manata. Itu dia. Yang kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka, yakni permintaan sahabat dalam hadis. Yang kedua dan seterusnya, semua dah tercerita tentang hadis, iaitu mereka minta apa? Minta pohon untuk bertabarruk. Yang ketiga, mereka belum melakukan apa yang mereka minta, belum lagi beretikaf di pohon bidara tersebut, dan mereka belum gantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Jadi mereka belum buat, mereka hanya minta. Jadi sebab itu mereka belum jadi syirik lagi. Meminta sesuatu belum buat lagi, belum jatuhkan kita kepada kepada hukum syirik. Lebih-lebih kalau kita minta tu dalam keadaan kita tidak tahu. Dan sahabat-sahabat ni baru masuk Islam, dalam masuk Islam, baru masuk Islam, jadi dia jahil. Jadi kita dimaafkan. Yang keempat, maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka dah beriman kepada Allah kerana mereka beranggapan bahawa Allah menyenanginya. Jadi sahabat-sahabat ni faham demikian. Jadi ini masalah ni penting sebenarnya. Kita boleh ambil ini dan aplikasikan kepada kepada orang-orang yang buat syirik. Kenapa mereka sembah kubur? Kenapa mereka tabarruk dekat situ dan sini? Tidak lain tidak bukan kerana mereka sangka bahawa Allah suka kepada orang soleh. Jadi Allah suka dengan kita beribadat di tempat-tempat orang soleh, ataupun kita sapu-sapu kubur orang soleh, kita menghadap kepada orang soleh, atau minta terus pada orang soleh. Semua Allah suka. Allah kalau suka orang tu, apa juga yang berkaitan dengan orang tu, Allah Allah suka. Logiklah, itu logik. Ini kita boleh dapat daripada apa yang mereka cakap ataupun daripada buku-buku mereka. Ini tak bohong. Kalau betul rajin kaji kitab-kitab mereka, menerangkan tentang wali, karamah dia apa semuanya, sampai apa juga berkaitan dengan wali tu, semuanya ada pun, ada special. Cucu cicit dia pun ada. Cucu dia yang keberapa puluh pun diorang panggil lagi untuk menyerikan majlis. Ya tak? Ha. Apa juga yang ada kena-kena dengan apa ni? Dengan orang yang dipilih oleh Allah SWT berkononnya. Yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Sahabat Nabi SAW faham bahasa Arab, faham Al-Quran. Baik. Kalau mungkin tersilap dalam hal seperti ini, tersilap eh? Selain sahabat lebih-lebih lagi, walaupun ulama, banyak ulama yang tersilap dalam bab ini. Walaupun dia ulama hadis, ada yang tersilap. Ada yang tersilap. Sebenarnya kita terangkan sebahagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar, dia membolehkan ambil berkat ni dengan zat. Sedangkan kita dah ceritakan kemarin, dengan zat tak boleh, melainkan dengan siapa? Zat Nabi-Nabi. Dan tak ada lagi apa ni, zat Nabi lagi. Tak ada kita tahu rambut dia ke apa yang masih kekal lagi. Jadi ini satu kesilapan. Satu kesilapan. Selain daripada mereka, ada yang sengaja buat silap ini. Kerana apa? Kerana terpengaruh dengan apa? Dengan diaya apa ni? Ambil berkat, ambil berkat ni daripada kalangan orang-orang sufi di kawasan mereka. Ada dalam kitab mereka secara jelas menyeru kepada orang ramai, bila dalam kesusahan, maka pergilah ke kubur orang-orang soleh dan berdoalah di sana. Jadi kalau tak hujan ke apa semuanya, pergi kat sana. Ini contohnya dalam kitab Al-Madkhal ataupun Mawahibul Laduniyah, karangan Ibn Al-Hajj dan lain-lain lagi. Ini kalau sedangkan kitab dia ni, kitab Ibn Al-Hajj ni adalah kitab menerangkan tentang bid'ah. Banyak juga bid'ah yang dia dah terangkan dan dia tolak. Maknanya ini bid'ah, ini haram dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama dia kata apa? Bila awak kesusahan, pergi ke kubur dan doa di sana lebih makbul dan seterusnya dan seterusnya. Lihat bagaimana pengaruh apa ni, apa ni, kuburi ni dimakan oleh sebahagian ulama. Dan terutama sekali zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Di Saudi tu hampir syirik aja mana-mana. Kubur bangkit, di Ma'la, di mana ni, di Makkah, mana-mana saja penuh dengan kubah, kubur sahabat dan seterusnya. Bahkan kubur Nabi SAW orang tawaf, meletakkan kertas-kertas apa ni, hajat-hajat mereka macam dekat crying wall, apa tu, wailing wall, dekat di mana? Jerusalem. Wailing sebab mereka nangis-nangis kan di situ, dan hajat-hajat mereka letak kat celah-celah, celah-celah tembok tu. Mereka letakkan dekat apa tu, pagar-pagar masjid Nabi. Pernah juga kita pernah lalu kat situ, zaman kita ni sekarang tak apa 10 tahun yang lalu, ada juga orang letak kertas kat situ. Cepat-cepat dia orang masa ada guard kat situ kan, dia larang, dia marah, kena hamput memang. Tak boleh lama-lama kat situ. Jadi ini adalah apa ni, mengikut orang-orang apa, ahlul kitab. Yang keenam, mereka ini sahabat-sahabat memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah, ampunan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Jadi apa agaknya maksud Syekh Muhammad bin Wahab ni? Sahabat-sahabat kalau tersilap ni pun, mereka banyak fadail, mereka berjihad, mereka punya sedekah aja lebih bagus daripada kita punya sedekah sebesar gunung Uhud. Mereka punya separuh dinar je dah lagi besar daripada kita punya sedekah dalam peperangan Uhud. Apalagi kalau macam Uthman bin Affan dan lain-lain, sedekahkan satu perigi lagi. Abu Bakar As-Siddiq serahkan segala-galanya, tak tinggalkan dengan apa? Allah dan Rasulnya aja. Semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi tentu sekali orang-orang demikian ni kalau buat silap boleh diampunkan. Tapi kalau yang kita ni macam mana? Kalau buat dosa seperti ini, kesilapan seperti ini, fatal lah kita katakan. Yang ketujuh, Nabi SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allahu Akbar. Itulah sunan atau sanan, tradisi orang-orang sebelum kamu. Kamu benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat tersebut, dengan bertakbir, minta ajuk, dan juga marah terhadap para sahabat. Benar-benar kamu ikut tradisi orang sebelum kamu, iaitu Ahlul Kitab, Bani Israel. Yang ke-8, permasalahan penting, dan inilah yang dimaksudkan, iaitu Rasulullah SAW memberitahu bahawa permintaan mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan ilahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Dan inilah yang terpenting. Ini telah terjelaskan tadi. Sama aja tak minta untuk pohon untuk tabarruk, sama macam minta patung. Jadi boleh tak kita kiaskan pohon dengan benda lain? Bolehlah, batu, kubur lebih teruk lagi. Tak apa juga, baju ke dan sebagainya, gambar ke, boleh. Sama je hukum dia, tak ada perbezaan. Mungkin ada yang lebih teruk lagi. Yang ke-9, pengingkaran terhadap hal tersebut termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Menolak tabarruk, tafsir kepada la ilaha illallah. Dan kalau kita ingat lagi, semua bab selepas ini, selepas bab yang tafsir la ilaha illallah, semua menerangkan tentang la ilaha illallah, dengan menerangkan apa yang melawani, yang bercanggahan dengan la ilaha illallah. Kita akan dapat faham la ilaha illallah. Jadi tak cukup la ilaha illallah kita esakan Allah SWT, kita sembah Allah SWT, tapi kita tidak tolak syirik, tidak tolak tabarruk yang seperti ini. Kedalaman makna ini belum dimengerti dan belum difahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Tentulah. Yang ke-10, Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya. Wallahi nafsi biadihi, demi jiwaku di tangannya. Dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kemaslahatan. Yang ini untuk apa? Menerangkan besarnya permintaan mereka tu, salahnya permintaan mereka, minta pohon untuk tabarruk. Yang ke-11, syirik ada yang besar, akbar, ada pula yang kecil, asghar. Kerana mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Ini akan datanglah kalau sempat kita ceritakan macam mana nak tahu apa kaedah nak kenal syirik ini syirik akbar ataupun syirik asghar. Yang pertama sekali kita nak kena tahu bahawa ada dua jenis syirik, syirik akbar, syirik asghar. Selain daripada riak, riak apa? Syirik asghar kan. Yang tadi juga bertabaruk seperti itu juga boleh masuk syirik akbar, boleh masuk syirik asghar. Ini tengok kepada niatnya. Begitu juga dengan jambi, tangkal dan seterusnya. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, ada yang beda, kan? Jadi sebenarnya ada kaedah untuk menerangkan hal demikian. Kita teruskan. Yang ke-12. Baik, ada pula yang kecil, kerana mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka. Mereka minta sesuatu syirik tapi tak sampai murtad. Nabi SAW tak suruh mereka mengucap balik. Yang ke-12, kata-kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, kami masuk Islam. Menunjukkan bahawa para sahabat selain mereka mengerti bahawa perbuatan mereka termasuk syirik. Jadi jangan pula orang salah faham bahawa sahabat-sahabat semua faham boleh tabarruk ni. Tidak ini untuk siapa? Untuk orang yang baru masuk Islam saja. Dalilnya ada dalam hadis. Kami baru masuk Islam. Ini dalam peperangan Hunain tahun 9 Hijrah. Yang tak termasuk Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Yang ke-13, bertakbir, yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika merasa hairan atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama. Ini adalah sunnah. Ini berbeza dengan pendapat orang yang mengatakan makruh. Ini pun ada khilaf. Tapi sebenarnya boleh. Bahkan itulah sunnah, mengucapkan Allah Akbar. Kita mengucapkan Subhanallah. Tapi kita orang Melayu semua sebut Masya Allah, Masya Allah, semua Masya Allah. Padahal Masya Allah tu untuk perkara yang menyenangkan. Itu dia. Kita dah ni terbiasa kan. Ini kita kena lihat lah. Benda yang menyenangkan kita sebutlah Masya Allah, Tabarakallah ke. Tapi benda yang yang mengagumkan kita sebutlah Subhanallah contohnya, ciptaan Allah SWT, ataupun Allahu Akbar. Kemudian yang ke-14, harus. Harus bahasa Indonesia kan. Jadi sebenarnya maknanya apa? Wajib, eh? Wajib ditutup segala pintu menuju perbuatan syirik. Wajib menutup segala pintu menuju perbuatan syirik. Kaedah ini dinamakan Saddul Zari'ah. Saddul Zari'ah, Sad maknanya tutup, Wasuddul Khalal kan, tutuplah apa tu, celahan-celahan kat dalam soh tu. Jadi ini Sad. Sadda dalam suratul Kahfi, Ya'juj Ma'juj. Apa ni, dia masuk je kan. Lepas tu dia masuk tempat orang, dia akan rosak kan. Yusiluna fil'ab, minta Zulkarnain apa ni, apa ni, kita kasih kamu upah, buatkan antara kita dengan Ya'juj Ma'juj apa ni, Saddan. Saddan tembok lah. Jadi kita tak boleh masuk. Nah, jadi kita tutup, jadikan tembok antara bid'ah ataupun syirik kepada umat-umat ini. Yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Daripada hadis lagi, mereka kan nak juga lah apa, pohon bidara, something yang apa tu macam sama dengan diorang. Jadi kita apa ni, dilarang meniru. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tu. Walaupun dia kata bukan, walaupun dia cakap bukan, aku benci, aku benci, tapi semua perbuatan dia, semua adat dia, kebiasaan dia, kamu ikut. Kamu seperti mereka, walaupun kamu jauh beberapa kilometer daripada orang kafir. Contoh, walaupun kita jauh daripada orang Islam contohnya, tapi hati kita, kita punya cara cakap, kita punya pakaian, kita punya ibadat dan sebagainya, siapa macam orang kat Madinah dan Mekah? Fahuwa minhum, kamu pun seperti mereka. Nampak? Jadi tasyabbuh ini satu perkara yang penting dalam Islam. Jadi waktu kita kena hati-hati apa ni, remaja dan sebagainya, dalam apa ni, tindak tanduk mereka. Ada perkara tu boleh, kalau tak apa ni, membatalkan Islam mereka, kurang-kurangnya boleh merosakkan Islam mereka. Jadi kita buat apa ni, apa yang diorang buat kita buat. Sekarang dah berapa season Singapura ada, tak tahu. Yang menang pula orang Islam lagi. Itu lah sedih. Fahuwa minhum. Maka mereka daripada, daripada golongan mereka. Nak cakap macam mana? Mereka beratur apa semuanya. Apa yang orang buat, kita buat. Ya? Sedengkar demi sedengkar. Sampai dah masuk. Maksudnya sama-sama lah, sama. Satu warna. Jadi kita kena faham hal tersebut. Antaranya bukan dimulakan oleh kita, tasyabuh ni, penyerupaan ni, tapi dimulakan oleh orang lain, oleh environment kadang-kadang. Kadang daripada kerajaan, betul tak? Formula 1, sini Formula 1, konsert, konsert. Dulu konsert pun tak boleh, sekarang boleh. Betul tak? Dan seterusnya lah. Tapi tak bermakna kalau orang lain buat, kita ikut juga. Tak ada tempat, tak ada paksaan kan? Tak ada paksaan. Jadi kita warnakan kita punya ni nationally, kita warnakan hitam, apa hitam putih pula, apa? Merah putih. Merah putih dah dayak kan? Rambutnya dispraykan apa ni? Merah putih dan seterusnya. Mana kita pernah buat gitu dulu? Kan kita ikut orang, kita tengok TV orang buat, oh best kita buat. Betul kan? Lagi pelik, lagi lagi best. Kalau umur negara, negara berapa tahun, tak, saya pun tak ingat berapa tahun, 50 lah. Boleh 50 kat kepala, warna merah. Ini, ini penyerupaan lah pada orang-orang kafir. Apa kita nak cakap lagi dengan diorang? Kita tak mau cakap kafir ke tak kafir, kita mau cakap apa yang Nabi SAW cakap. Apa dia? Man tasyabbah bil qaumin fa huwa minhum. Dalam hadis-hadis wa'id, ancaman, kita jangan tafsir, jangan elaborate. Kita bawa je hadis macam itu, kita bawa je Quran macam itu. Dia kalau marah, marah. Memang tujuan dia untuk apa ni? Untuk mengancam. Walaupun kita tahu bahawa tak semestinya bahawa dia buat gitu dia kafir kan? Tapi dia tentu sekali daripada golongan mereka. Yang berikutnya nombor berapa sekarang? 16. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Ini dalil, boleh marah. Nabi SAW marah waktu dia dia mengajar apa yang sunnah, apa yang salah, dia marah. Sebagaimana dalam hadis apa ni, orang yang ini sahabat-sahabat yang tidak wuduk betul-betul, tak basuh tumit mereka dengan air. Nabi SAW kata, wailu lil aqabi minan nar, tinggikan suara. Celakalah tumit-tumit kaki daripada api neraka sebab pun tak basuh betul-betul. Tak basuh betul-betul, sekecik gitu aja dah kita pergi ancam dengan api neraka. Apalagi orang yang macam boleh, betul-betul macam boleh angkat wuduk gitu-gitu je kan. Nak cepat ni pasal kita tahu bahawa wuduk tu bukan wajib 3 kali pun, kurang-kurangnya 1 kali, 2 kali pun boleh. Nabi SAW buat semua sekali, 3 kali tu adalah sunnah paling sempurna, itulah isbahul wuduk. Kelebihan-kelebihan yang dalam hadis apa ni, kita akan dapat kalau kita buat betul-betul sempurna 3 kali dengan mabah apa semuanya. Tapi kalau 2 kali boleh, sekali pun boleh. Tapi sekali kena hati-hatilah, kena buat betul-betul lah. Jangan sampai apa ni, sekali kurang. Jadi kalau 2-3 biasanya dia akan apa, dia akan lebih sempurna lagi. Itu faedah kalau kita ada ilmu. Jangan nak bilangannya tetapi hakikatnya tak apa ni, tak kita penuhi. Kita bukan orang matematik nombor yang penting, eh. Kita yang penting juga apa dia? Benda tu sendiri, hakikatnya, konten. Yang ke-17, kaedah umum menyatakan bahawa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda beliau, hadhihi sunan, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Latar kabunna sunana man kana qablakum. Jadi dia jadi kaedah. Kita macam mana pun kita akan ikut orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang mengikuti mereka. Ini dah dikirakan sebagai apa ni, perkara yang mesti berlaku. Mesti berlaku. Bukan mungkin berlaku, mesti berlaku. Makin lama makin banyak lagi orang ikut. Kita tinggal nak buka mata dan tengok saja. Kita kalau ada ilmu, kita kaji, kita lihat, kita akan dapat. Ada orang yang beritahu kepada saya bahawa sebabnya orang barat, orang kafir menyambut hari raya, bukan hari jadi, hari lahir. Hari jadi ni hari bila jadikan. Jadi yang tepatnya dilahirkan, dijadikan oleh Allah SWT, dilahirkan. Adalah untuk apa? Bila buat hari lahir tu tiap-tiap tahun, moga-moga dihalaunya apa tu, spirit-spirit roh-roh jahat daripada apa? Daripada budak tersebut. Sebenarnya ada akidah macam tu ketika mereka sambut hari lahir. Selain daripada yang mereka buat sekarang ni lah, ada wish apa tu, harap apa ni, permintaan, rahsia dan sebagainya. Kalau ada tabu dia pula apa? Tak boleh beritahu apa awak punya hajat. Jadi ini semua tambahan-tambahan. Jadi kalau kita tak iktikad seperti itu sebab kita tak tahu pun, kita buat perbuatan tersebut, dia tak menjadikan apa perbuatan itu boleh. Tetap kita ikut perbuatan mereka. Cuma satu hari nanti kita akan ikut akidah dengan iktikad-iktikad sekali. Tak mustahil. Tidak mustahil. Make a wish. Make a wish lah. Dah kiop. Itu ada api. Itu semua ada makna sebenarnya. Ada api. Gereja sepatutnya sembah apa ni, salib ataupun Nabi Isa, tapi mesti ada candle, mesti ada apa, ada api. Jadi gereja pun dah dimasuki dengan agama apa ni, Majusi. Ini semua sebenarnya mangkana qablakum, diorang dah kena dah, apalagi kita. Kita ikut diorang, diorang pula ikut sana. Semua akan, kita akan ikut semua sekali. Dan last akan ambil semua sekali lah. Habis terus. Jadi ini Nabi SAW kata apa? Semua apa, kita akan mengikut mereka. Yang ke-18 ini adalah, cuma bukan semua umat yang akan ikut tradisi sebelum, akan ada golongan ta'ifatun mansurah, firqatun najiyah, puak yang selamat, puak yang menang. Ada sedikit sampai hari kiamat mereka ada. Tak semestinya mereka di satu tempat. Mungkin mereka di sana sikit, di sana sikit, di sana sikit. Tapi mereka ada ke tak ada? Mereka ada, diketuai oleh ulama-ulama. Jadi yang mereka bawa adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Mesti ada. Tapi kebanyakannya kan akan ikut sunnah mengkanan qablakum. Yang ke-18 ini adalah salah satu dari tanda kenabian, kerana terjadi sebagaimana yang beliau beritakan zaman sahabat dah buat sampai sekarang. Apa lagi orang Kristian buat kat gereja ya? Taruh gambar, padahal tak boleh taruh gambar. Saya tak tahu, tak lama lagi masjid pun akan taruh gambar. Tak, gambar macam gereja buat, bukan iklan-iklan. Yang itu belum lagi. Muzik, alat-alat, konsert dan sebagainya. Sampai ada movie lagi. Baik, mereka ada pertandingan choir, betul tak? Jadi nyanyian-nyanyian apa tu, memuji-muji kelahiran Nabi Isa dan sebagainya tu. Waktu dia sedih di apa, di salib dan seru, nyanyian-nyanyian seperti itulah. Dan kita pun ikut. Yang itu dah ada. Tapi di Singapura yang sedihnya pun berlaku juga. Harap-harap kita last lah. Harap-harap kita kalau terikut pun, kita yang akhir, tapi kita pun first juga yang buat. Apa sebab? Jawabnya senang. Manhaj ni tak disampaikan. Kita kurang apa ni, apa ni, menyampaikan apa ni, akidah, menyampaikan sunnah. Cara nak membantras kesesatan seperti ini, perkara yang diadakan ni, cara-cara Yahudi dan Nasrani, tak lain tak bukan kembali kepada terangkan Quran, tafsir yang betul, terangkan tentang ilmu yang dibawa oleh ulama, tentang hadis, tafsiran hadis dan seterusnya, fiqahnya apa semuanya, baru kita selamat daripada ini semuanya. Kalau kita konsisten macam itu, selamat. Itu yang berlaku ni. Kalau kita nak cakap sekarang ni, di Saudi mereka bertungkus lumus dakwah. Mereka buka kitab-kitab lama je, mengkaji ratu semuanya. Kalau ada pun rasail-rasail Syekh Muhammad Wahab, semua berdasarkan apa ni, pendapat-pendapat salah. Mereka ada tauhid, mereka ada macam mana nak solat dan sebagainya seterusnya. Fokus. Sampaikan itulah yang apa ni, menjadi curriculum mereka. Sehingga kan apa ni, mereka punya akidah kuat, mereka punya amalan kuat. Apa yang ada dalam sunnah kita buat, apa yang tidak, tidak. Lepas tu mereka keluar lah, wah, wah, wah, wah. Jadi itulah model dah ada. Tinggal kita nak ikut saja. Okay. Kalau mereka gagal buat demikian saja, itulah. Senangkan keliling mereka tu, bahkan dalam mereka tu banyak orang munafik nak apa ni? Nak hapuskan Imam Masjidil Haram pun dah dituduh sebagai apa? Sebagai kafir. Kata imam baru tu kan, Sheikh Kalbani. Dia kulit hitam. Dia first punya imam kulit hitam. Selalu semua Arab pior sekarang ni kulit hitam. Macam sedap. Baik. Tapi pasal apa? Dalam satu khutbahnya dia kafir kan, dia terangkan tentang kesesatan Syiah. Dan dia kafirkan ulama-ulama Syiah. Orang Syiah mengamuk. Orang kata engkau kafirkan kita, engkau kafir. Dia orang-orang dalam tu. Jadi kat dalam ada pengusahan, pemusuhan. Baik. Kalau tak ada dakwah, kurang diajarkan ini, tukar kepada kurikulum lain sebagainya, dikendalikan barat, habis. Akan habis semua. Sedangkan ini pun masih lagi apa ni, masih lagi ada khurafat-khurafat kesesatan yang timbul dari masa ke semasa. Jadi apa ni, usaha dakwah ni penting ya, taklim, menyampaikannya dan sebagainya. Yang ke-19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita. Jadi kalau kita akan ikut mereka, kita tahu mereka dicela, maghdub alaihim, ad-dallin, tolak dan macam-macam lagi. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dilaknat orang kafir dari bani Israel atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa anak Maryam, zalika, dan seterusnya. Kenapa ramai itu buat ini, buat ini? Jadi kita ikut mereka, kita dapat semua yang mereka dapat daripada apa ni? Celaan, laknat daripada Allah SWT dalam Al-Quran dan seterusnya. Sebab itu sekarang kalau kita lihat orang-orang Yahudi dahulu, mereka selalu ada hilah. Hilah ni bahasa Melayu pun hilah, iaitu tipu daya, tipu hilah. Syariat kata macam ini. Contohnya zaman mereka, hari Sabtu mesti ibadat, tak boleh buat kerja tak? Tetapi hari Sabtu lah ikan Allah SWT keluarkan banyak-banyak dekat laut, dekat sungai. Yalah. Jadi okey lah, Sabtu tak boleh, tak boleh kerja, tak boleh tangkap ikan. Hari Jumaat taruh perangkap. Saya kerja hari Jumaat, hari Sabtu, Jumaat. Hari Sabtu saya tak kerja. Hari Minggu saya datang, saya apa ni? Collect ikan yang tertangkap dalam perangkap. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa kerja hari Sabtu? Saya tak kerja hari Sabtu. Tapi ini apa dia? Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk menggugurkan syariat. Tapi dengan tipu helah. Niat dia sama. Niat dia nak dapat yang hari Sabtu pun. Awak nak tipu Allah SWT. Apa jadi dengan mereka? Oleh kerana tipu helah ni lebih dahsyat daripada straight away hari Sabtu tangkap ikan. Lagi baik. Lagi baik bukan hanya baik. Lagi baik mereka pergi hari Sabtu tangkap ikan. Syurra'an. Ta'if ta'tihim hitanhum yawma sabti syurra'an. Ketika pada hari Sabtu tu, hari Sabtu mereka tu, Allah SWT timbulkan ikan syuraan banyak betul, macam nak menimpa lompat-lompat gitu. Untung siapa yang apa ni, jolikan. Kalau mereka pergi hari Sabtu pancing agaknya lagi bagus. Tapi mereka buat helah, mereka apa? Mereka disumpah menjadi kera dan babi. Kera datang khasih. Satu dalam dalam ayat lain, wa khanazir, yang ni babi-babi. Jadi itu bahayanya hilah. Sekarang kita pun apa banyak bezanya dengan orang Yahudi. Kita tak buat sambutan maulid Nabi, tapi inilah peringatan, memperingati Rasul. Ini adalah untuk mengingatkan orang tentang sunnah, tentang Rasul SAW, kelebihan Rasul. Ini adalah untuk itu. Nama dia dia tukar. Nama tukar apa bezanya ini dengan apa? Dengan yang betulnya. Adakah tukar nama boleh tukar hukum? Jangan. Kita nak bodohkan siapa? Orang ramai. Baik, jadi tak ada apa ni, banyak perbuatan kita dah menyerupai hilah-hilah seperti ini. Cara dakwah, amalan, festival-festivalnya dan sebagainya. Yang ke-20, menurut mereka ini para sahabat sudah menjadi ketentuan bahawa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah. Yang ini bukan mengikuti keinginan, fikiran atau hawa nafsu sendiri. Apa dalilnya? Mereka tak terus nampak pohon, terus nak gantung cuk campak apa? Pedang kat atas. Ataupun orang punya apa, bow and arrow kat atas. Tapi mereka apa? Mereka sound Nabi SAW dulu. Boleh tak boleh? Maknanya kalau nak buat ibadat mesti minta izin. Ha, ada perintah izin daripada Allah SWT atau yang melalui Rasul. Itu fahaman sahabat. Jadi dengan demikian hadis di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia dari alam kubur. Ini semua dua hal dalam kepala dia tu. Waktu dia tulis ni semua, dia pergi jauh sampai mati, sampai alam kubur. Cerita pasal hadis ni tabarruk sampai jauh dia pergi. Pasal dia teringat bahawa dalam di kubur nanti akan ditanya beberapa soalan. Tiga soalan tu lah. Namakan salah satu usul. Iaitu yang pertama tentang Allah SWT. Tentang iman kepada Allah. Terkadang dalam pertanyaan, siapakah Tuhan Umar Rabbu? Itu jelas lah. Yang kedua tentang Nabi SAW. Siapa Nabimu? Itulah dia. Tentang Nabi ni, sama ada kita kenal Nabi dan beriman pada Nabi satu hal, tapi juga dengan kita mengikuti Nabi SAW. Iman pada Nabi, apa yang dikhabarkan daripada yang ghaib, berdasarkan keterangan masalah-masalah ghaib yang beliau beritakan akan terjadi. Waktu kita akan ditanya, siapa Nabi kamu? Sementara isyarat tentang hakikat keanekaragaman bertauhid yang terkandung dalam pertanyaan, apa agamamu? Madinuk. Berdasarkan pada ucapan mereka, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Ini jauh sebenarnya. Diambil daripada hadis ini. Yang ke-21, tradisi ahli kitab itu tercela. Semua itu tercela. Sebagaimana halnya dengan tradisi kaum musyrikin. Tradisi, kebiasaan mereka, amal perbuatan mereka, semuanya tercela. Sebab itu tak ada kemungkinan kita boleh participate dalam tradisi mereka. Walaupun dengan tanpa kita niat macam mereka niat, tak ada. Kita mesti jauh-jauh daripada tradisi mereka. Tapi kalau memang agama kita dah perintahkan ataupun dah syariatkan, dah sunnahkan, itu walaupun sama macam tradisi mereka, kita boleh, kita buat jugalah. Ya tak? Jadi misal kata kita diperintahkan untuk menyimpan janggut, memotong misai, betul tak? Kenapa? Untuk berbeza dengan apa ni? Al-musyrikin. Orang musyrikin. Taruhlah satu hari mereka semua pakai janggut. Macam orang Islam. Oh, kita tak boleh ikut mereka. Kita mesti pukul janggut, misai kasi panjang. Kenapa musyrikin? Kita mesti berbeza dengan musyrikin. Jadi dalam hal ini tak boleh lah, sebab apa? Sebab kita ada syariat, kita ikut dulu. Jadi ini kaedah. Jadi banyak perkara walaupun nampak macam biasa je, dia sebenarnya kena mengenal tidak. Tasyabuh tu satu bab yang besar sebenarnya. Atau kena mengenal dengan walak dan barak. Itu bukan masalah alah ini benda biasa je ni, apa ni, janggut aja ke apa ke saja ke. Lebih-lebih tu kalau kita lihat itu ulama mengambil berat dalam hal ini. Walaupun bandingkan dengan solat, banding dengan minum arak apa semuanya, memanglah itu lebih besar banding dengan janggut, siwak ke apa ke, isbal dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, dia ada makna-makna lain yang perlu juga kita sebutkan. Jangan kita terus diam lah, sekali-sekali mesti sebutkan. Yang ke-21, tradisi ahli kitab itu tercela. Sebagaimana halnya dengan tradisi kaum musyrikin, kita sebutkan. Yang ke-22, orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dirinya, tidak boleh dipastikan secara mutlak bahawa dirinya telah terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya, mereka mengatakan, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, ini masuk Islam. Nahnu hudatha wa ahdin bil Islam. Mereka belum terlepas dari tradisi kafir, kerana kenyataannya mereka meminta dibuatkan zatu anwar sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Ada apa-apa soalan? Ini soalan ni datang dululah. Tapi dia kena guna dengan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum apabila seseorang itu yang sedang uzur, semasa hayatnya ingin membahagikan hartanya kepada anak-anaknya sama adil dan rata? Apakah dia perlu mengikut hukum faraid ataupun cara itu ia dibolehkan membahagikan hartanya sama adil antara anak-anak lelaki dan perempuan? Jadi yang saya ambil perhatian adalah dia sedang uzur. Jadi ada kena-mengena dengan nak bagi harta kemudian sedang uzur. Jadi uzur ni ada dua macam. Satu, uzur biasa ni sakit. Satu adalah maradul maut, yang ni sakit yang biasanya membawa kepada mati. Ada sakit tenat lah. Mengikut kebiasaan, tak semestinya sakit bawa mati ni akan mati ya. Kadang-kadang boleh baik, yang tak sakit pun boleh mati. Jadi ulama membagikannya kepada dua jenis sakit. Adapun kalau sakit biasa, jadi orang ini seperti orang sihat. Jadi orang sihat berhak melakukan apa saja pada harta benda. Dia nak kasih pada siapa boleh. Dia nak jual, dia nak bagikan seorang saja, dia nak bagikan semua, semuanya boleh, asalnya boleh. Asalnya boleh. Kecuali dalam bab membagi harta pada anak-anak. Walaupun kita punya harta ada 10,000, kita ada 10 orang anak, kita kasih seorang aja, boleh tak boleh? Dari asal boleh kan? Tapi kalau anak tak boleh. Sebab kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, i'dilu baina auladikum. Tapi saat kita berlepas, laku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Jadi mesti bagi adil, bagi sama. Itu dalam apa ni, tentang anak-anak. Tapi kalau orang lain nak kasih masjid apa semua, tak ada pasal. Anak-anak nak kena adil. Adapun ketika sakit membawa kepada mati, maka hukum orang ini adalah hukum orang yang dah mati. Itu dia. Orang yang dah mati tidak boleh membahagi-bahagikan hartanya kecuali satu je ruang. Kalau dia pernah berwasiat sebelum dia mati, iaitu kalau dia meninggal dunia, dia wasiatkan bahawa harta benda aku ni diberikan kepada fulan dan fulan, atau kepada muasasah ni, atau kepada masjid. Dan dia ada syaratnya, tak boleh berikan kepada ahli waris, anak-anaknya dan sebagainya, dan tidak boleh melebihi jumlahnya daripada sepertiga harta. Total sepertiga tu je. Tu pun dah banyak, kata Rasulullah SAW. Kalau boleh kurangkan. Jadi orang yang sakit hampir pada mati ni, dia seolah-olah sedang apa ni, sedang buat wasiat. Jadi dia tak boleh berikan sama rata pada anak-anaknya lagi. Dia dah tak boleh apa-apa pada apa ni, pada harta benda ni, kecuali wasiat 1/3 untuk selain apa ni, selain daripada ahli waris. Jadi uzur dalam soalan ni tak disebutkan macam mana. Jadi, kalau dia tak uzur sangat, dia bagilah sama rata pada anak-anak. Tapi nanti tinggal apa pada dia? Tinggalkanlah sikit untuk dirinya sendiri. Mana tahu dia hidup lagi lama. Biasa anak-anak sekarang pun kalau percaya ke Formula 1 masuk tiket berapa? Nanti apa lagi? Resort tahun depan banyak pakai dia. Banyak pakai orang nak kerja pun. Padahal banyak tempat buang orang kerja. Cuba lihat fitnah. Dia satu tau, kalau dia minta orang apply kerja di resort casino ni, dalam keadaan biasa orang dah ada kerja kan. Jadi kalau ada pun, maknanya dia boleh cari yang halal lagi. Cuba bayangkan orang kena retrench, zaman retrench, zaman ekonomi meleset, yang ada kerja dekat tempat tu. Fitnah tak? Ada fatwa konon-konon dua. Kalau ada dua, agak-agak dia nak pilih dengan satu. Susah. Ini hujan hujan sebenarnya. Jadi masalah dia bukan fatwa sangat pun, sebenarnya balik kepada iman. Kalau tak tarbiah masyarakat dengan iman, sabar, yakin kepada Allah SWT, rezeki kepada Allah SWT, wa mayattaqillah yaj'alhu makhraja, dan seterusnya, susah juga macam mana pun. Kemudian kita memang ada elemen-elemen yang merosakkan. Eh? Kalau fatwa tentang faraid kita dah boleh ubah, apa lagi yang kita tak boleh ubah? Kita tunggu je, memang tengah tunggu je. Apa ni, fatwa apa? Kerja di kasino, walaupun F&B, walaupun apa, walaupun kerja tempat makanan, restoran, tempat permainan-permainan yang bukan judi, sama-sama je. Right. Is it okay to be involved and celebrate racial harmony? Example, racial harmony comes sports day. Maknanya racial harmony day lah. Nah, jadi dia pun satu festival juga sebenarnya. Dalam agama Islam tidak ada festival perayaan kecuali dua dalam setahun, Aidul Fitri, Aidul Adha. Sebab festival ni adalah ibadat. Ini banyak orang tak faham. Ada orang yang kan festival ni bukan ibadat, perayaan je, kita suka-suka. Bila-bila nak suka-suka boleh. Mereka terlupa bahawa perayaan telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebab sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang Madinah ada dua hari juga untuk apa ni? Untuk berhari raya. Nah, tak apa, kenapa orang hari raya ke ataupun yang sempurnanya ke, dan apa mereka buat tu cerita lain. Tapi Nabi SAW gantikan, innallaha abdalakuma, sesungguhnya Allah telah gantikan untuk kamu. Jadi ini menunjukkan dia syariat daripada Allah SWT. Hari raya ni ibadat jadinya. Tak boleh kita buat festival tanpa dalil. Dan memang tak ada dalil untuk dua hari raya ni. Dan kalau ulama katakan sekali dalam setiap seminggu, itu pada hari Jumaat, pakai pakaian yang apa ni, yang baik dan sebagainya. Tapi yang lebih berat adalah dua hari tersebut. Jadi asalnya tak boleh lah. Tapi kalau sudut racial harmony itu sendiri tanpa perayaannya, yakni macam hari-hari biasa, memang tak ada masalah. Kita memang mesti hidup dengan rukun damai dengan orang-orang sekeliling kita. Itu memang apa ni, perintah daripada syariat. Kita kena apa ni, buat baik pada jiran. Dalam ayat surah An-Nisa tu kan, mu'abudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari al junubi was sahibi bil jam, jiran yang sebelah, sahabat yang sebelah. Jadi kita ada jiran dekat, kita ada apa, kategori jiran-jiran. Kemudian jiran yang sedara mara tentu lebih berat lagi. Jiran yang Islam, jiran bukan Islam, semua kita kena apa ni, ada hak-hak. Jadi tak ada masalah. Dia kata hi ni, kita hi balik. Good morning, kita good morning balik, tak rasa. Cuma jangan kita mulakan assalamualaikum, peace be upon you dulu dengan dia. Jadi kita buat baik sebagaimana mereka buat baik pada kita, makruf dengan makruf, dengan adat kebiasaan. Jangan kita maki hamon dia. Peace be upon you datang jumpa kat dalam dia, memang tak cakap pasal. Jadi kita ada relation harmony, tak ada masalah. Kalau dia dapat anak apa semua, kita bagi rumah dia. Ataupun tak nak pergi rumah dia, kita suruh anak kita kasih dia hadiah, tak salah. Itu tak ada sunnah. Ada pun perayaan-perayaan keagamaan mereka, tak. Jadi kalau lion dance, joget, singa, ini yang tak ada perkara yang dibahaskan. Adakah ini perkara adat kebangsaan, bangsa ataupun adat keagamaan? Pada kita ada beza ke tidak? Keagamaan. Nah. Tapi apakah maknanya adat ni? Kalau kata bangsa, sebab bangsa, kebanyakan bangsa, mereka punya adat. Adat tu asalnya maknanya din tau, amalan kepercayaan mereka. Dia tak boleh dipisahkan, nak ikutkan. Kita punya adat Melayu ni pun sebenarnya biasa, mesti ada kena-kena dengan agama. Ada kena-kena dengan etikat. Ada yang lebih jelas, ada yang tak berapa jelas. Ada yang kita tahu, ada yang kita dah lupakan. Tapi kenapa kita buat gini-gini? Sebenarnya ada kena mengenai kepercayaan itu dan kepercayaan ini. Adapun macam bangsa lain ni, seperti bangsa Cina, dia terlampau sangat dah bersebati dengan apa, keagamaan, sampai dah tak boleh pisahkan. Apa juga dia buat, hampir semua dia buat, semua ada kena dengan apa, dengan kepercayaan. Sebab apa? Dia punya agama adalah khurafat. Agama dia adalah percaya pada benda-benda mistik dan sebagainya, macam Melayu zaman dulu. Baik. Dan mereka punya sejarah subur lah, kita katakan kaya beribu tahun. Dia cuba bayangkan, tak tahu mana dinasti punya apa semuanya. Mungkin dinasti zaman dulu Layan Dan untuk ni, tapi entah dinasti mana dia punya emperor kata Layan Dan untuk benda lain. Baik. Tapi yang penting, kebanyakan zaman kita ni Layan Dan itulah loktang. Tak ada beza. Loktang maknanya apa? Macam tak tahu ya. Kalau awak baru kat kedai, awak panggil loktang lah ni, dia panggil Lion Dance. Untuk apa? Ulat sima sima. Bukan untuk happy-happy. Bukan, bukan kebudayaan. Yalah, dia budaya, memang budaya dia memang. Tapi untuk apa? Hello evil spirit tu juga, tak ada lain. Dan jemput good luck. Sebab yang dikejar tu, singa tu kejar apa? Bola. Konon-konon bola tu ghost ke demon ke apa benda. Last kali dapat makan. Saya pun tak tengok dia joget sampai habis. Last dapat makan. Dapat bola. Jadi bukan cerita singa main bola. Bukan. Bukan singa laut main bola. Dia balance kat hidung ke tak. Ini ada kena-mengena dengan tu semuanya. Kadang kita tak tahu. Dengan orang-orang dia macam gitu, macam ni. Saya lalu dekat Serangoon, saya nampak kedai Cina tu dia buat gini. Memang serius dengan asap dia, dengan apa semua. Dia macam menurut. Hampir super dengan kuda kepang gitu. Macam mana awak bolehkan perkara ini? Mungkin banyak yang tak tahu. Saya ada baca email, ada satu majlis maulid kat Singapura ada bawa Lion Dance. Ada, pernah dengar? Ada, baru-baru, ada. Kat mana tu? Saya dapat email tu. Saya dapat daripada lain tempat. Dibahaskan oleh asatizah. Ada asatizah dekat masjid popular juga. Dia kata EO tu boleh. Kata boleh. Pasal ini bukan keagamaan, ini kebudayaan. Nanti semualah ghost festival, apalah apa semuanya yang kita boleh terus serta. Jadi kalau yang demikian, memang tak percaya dan tak ada sebenarnya adat mereka yang boleh berpisah daripada keagamaan. Jadi baik kita tinggalkan. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan mereka-mereka yang tidak menyaksikan az-zur, zur itu kebohongan. Dan ulama mentafsirkan kebohongan itu semua kekufuran. Tempat ibadat, kebudayaan apa ni, hari keramaian mereka, mereka kita tinggalkan. La yashhaduna zur, itulah ibadur rahman. Dan apabila mereka lalui al-lahwi, yakni tempat-tempat mainan dan sia-sia ni, maru kirama, mereka lalu dalam keadaan mulia. Mereka tak masuk, tak masuk, tak ikut serta. Jadi yang Rasul Lama ni ada macam-macam kategori lah kan, saya lihat. Jadi kalau hari-hari itu tak ada apa-apa, tapi dah sempena-sempena, like, macam sports dia memang tak ada masalah. Kesukaan tu bila-bila nak buat, tak ada masalah. Walaupun kita namakan dia hari, sebab tu kita ada graduation day. Walaupun dia tiap-tiap tahun, kenapa dia bukan bidah? Sebab orang yang hadir hari tu, tahun tu, tahun depan tak ada lagi. Dia sekali je, dia tak ada apa-apa. Dan dia ada munasabah lain kan. Ada maknanya munasabah tu ada sempena lain. Dia bukan disambut macam hari raya. Orang yang datang yang graduate tu, dia tak datang lagi graduate tahun depan. Tahun tu ke lambat. Tapi kita eight maknanya apa? Kita ulang, kita pulang, kita kembali. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis kubur tu, la tattakhidhu qabri aidah, jangan jadikan kubur aku sebagai Eid. Yang ni kamu ulang datang, sama ada setahun sekali macam orang buat waktu tiap-tiap raya, ataupun seminggu sekali tiap-tiap hari Jumaat, ataupun setiap lepas solat pergi macam kubur Nabi SAW. Setiap lepas solat pergi, setiap lepas solat pergi, itu jadikan tempat tu kubur. Jadi Eid tu mana daripada ada yang hudu, dia kembali. Haul apa semua orang cakap tu, semua tu Eid kembali. Kita cuma ada dua Eid sini. Lepas tu kita tak ada hari raya ibu, hari ibu, hari bapa, hari apa semua tak ada. Susah. Naam. Jadi insya-Allah. Ada apa soalan ni? Tanya dia. Ustaz. Tentang pekerjaan tadi. Sekiranya kalau ada orang yang bekerja dalam bidang construction dan company dia dapat tender macam IR gini, walaupun dia seorang driver ke ataupun safety supervisor ke, jadi keadaan tu macam mana? Sedangkan dia bukan khusus dalam satu bidang, dan tapi dia bila company dia dapat contract macam itu, macam mana dalam keadaan tu? Dah, soalan yang tadi tu, soalan dia, dia gambaran dia adalah buat sesuatu yang tidak secara langsung kepada yang haram, sama ada dia syirik ke haram atau bid'ah atau sebagainya, tapi perbuatan tersebut tidak secara langsung, bukan dia buat benda yang haram tu atau buat benda yang syirik tu dan sebagainya. Jadi jawapan ini kalau orang nak dengar dalil, memang ada dalil tentang apa ni, tentang arah. Nabi SAW telah melarang seorang lelaki yang hadiahkan dia arak satu jalun. Jadi Nabi SAW kata, kau tak tahu ke haram telah, arak telah diharamkan? Oh, aku tak tahu ya Rasulullah. Jadi lepas tu dia ada kawan dia kat sebelah, dia bisik-bisik pada kawan tersebut. Nabi SAW tanya, apa kau bisik-bisik pada kawan kau? Oh, aku bisik-bisik pada dia suruh jualkan arak ni, dah tak boleh minum kan, dah tak boleh hadiahkan kepada kau, dia nak hadiahkan kepada Nabi SAW. Okay, jadi aku suruh dia jual lah. Jadi Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah yang mengharamkan arak ini minum, mengharamkan memakan harganya. Ya tak? Jadi dia pun tuang arak yang kat dalam jar tersebut. Jadi yang penting di sini, sabda Nabi SAW yang mengharamkan ini, mengharamkan ambil manfaat daripada itu yang lupas kita boleh ambil. Apa juga dia kena mengharap, diharamkan. Sebab tak ada lagi satu tentang 10 orang berkaitan dengan arak. Yang minum dah tentunya, yang perah, yang minta ni perah, yang serve, betul lah. Apa entah lagi yang bawa kan, ada 10 golongan, tak semuanya dilaknat kerana berkaitan dengan arah. Aku dah lagi orang, jadi semua cara yang menuju kepada haram sama saja hukum, walaupun tipu hilah sekali. Saya tak jauh je, apa ke macam mana, saya cuma ni je, saya cuma itu, sama. Awak bawa taksi, taksi itu punya iklan arak, boleh bawa? Saya bawa je orang pergi masjid je, lain tempat tak pergi. Jam dalam atas kalau sebut, bukan saya letak, meski tak boleh, sama tak boleh, sama je. Awak pakai jersey lagi teruk, tak main bola je. Jadi itu kaedah dia. Jadi yang tadi tu, cuba bayangkan IR tu bukan IR, tapi jelas tempat maksiat arak. Boleh bawa lori, bawa simen, bawa batu. Cuba ingat. Itu tak ada orang kata boleh. Tempat pelacur contohnya. Jadi awak nak tahu, awak tukarkan objek tu kepada yang very clear. Kalau macam IR ni pasal orang ingat dia macam tak clear. Dia ada bahagian yang halal, bahagian yang haram. Dia orang takkan buat haram je secara total. Zaman sekarang susah nak jumpa sesuatu yang haram je secara total. Mesti nak mencampur. Lagi setempat kita ni mesti orang pandai lah. Dia nak tarik orang, jadi dia akan campur adukkan yang hak dan yang batin. Jadi ulama' lah kerja dia untuk apa ni, yang nampak hak yang batil dengan petunjuk Furqan yang Allah berikan, membeza tu. Jadi dia terangkan kepada orang ramai, bukan terbalik. Yang hak yang batil kita tengok yang hak aja, yang batil kita tolak tepi. Kita keluarkan fatwa demikian. Menyediakan makanan pada kepada menyediakan makan daripada dia, ambil makanan daripada dia macam tadi semua, tak boleh. Tak boleh. Saya hafal daripada ulama fatwa macam ni, tak boleh. Walaupun asalnya halal, kerana sempena dia tak boleh. Tapi tak adalah awak makan tu macam awak makan khinzir ke bangkai. Tak lah sampai macam itu. Faham eh? Ha, tak sampai macam itu. Kalau dia tak tahu yang maksudnya dia kan buat majlis bid'ah. Tak tahu. Ha. Tak tahu semua Rabbana la ta'khidna ataupun apa tu? Inna Allah afa'an ummati tajawaza'an ummati al-fata'u wa nisyan. Tak ingat saya ada dengar apa. Yang penting kejahilan kau, tak ada sesuatu keuzuran yang dimaafkan Allah SWT. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Dia tak tahu bukan kerana dia memang berpaling daripada belajar ilmu dan sebagainya. Ustaz, jadi kalau macam balik kepada Zakaria tu, kalau misalnya kita, jiran kita pergi kenduri ke, dia kasihkan pada kita makanan, tak boleh makan tu kan? Kalau kenduri itu kenduri mati, tak boleh. Tak boleh makan Ustaz? Tak boleh. Makan dia Ustaz? Sekali sama eh? Majlis tu apa yang lahir daripada tu semua sama. Kata dogif dia ke sama tu juga. Walaupun kasi minyak wangi, apa yang saya pasal itu semua ada ta'awun ataupun ada turut serta dalam dalam majlis tersebut. Kalau kita awak boleh ambil oran dia angpau apa lagi ya? Christmas lagi dia ada apa benda kan, tak ada sebab. Walaupun orang kata ni hadiah je dia kasi saya, pasal apa? Pasal benda tersebut. Nampak macam keras. Yalah, memang keras. Sebab dia ada kena dengan akidah. Dalam akidah semua keras awak lihat. Dalam akidah semua mesti keras. Tetukan badan. Apa tu namanya? Sambungkan rambut untuk wanita. Jarang-jarangkan gigi. Keras hukumannya apa? Laknat. Laknat. Nak ikutkan tak ada apa-apa. Untuk cantik, untuk cantik apa salahnya? Wanita kepala botak baru operation apa benda penyakit apa dah ya, rambut tak ada, takkan dia tak boleh pakai kan? Selalu orang tanya macam tu, tak boleh, kerana Nabi SAW terangkan yughayyiruna khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah SWT. Mengubah ciptaan Allah SWT dalam kategori apa? Akidah awak tak puas dengan ciptaan Allah, tak kadir Allah SWT tak kadir awak, awak tukar. Jadi masalah-masalah akidah sebab tu teruk. Itu kita faham, kita ulama faham daripada benda-benda seperti ini. Jadi ada benda haram tu ada macam-macam kategori dia. Macam tadi tu, walaupun kita tak benarkan makan apa tu tadi, yang majlis-majlis tahlilan dan sebagainya, tapi dia tak sama dengan yang haram tu. Macam kita makan najis atau apa, ada beza, ada beza juga. Jadi ada maratib. Tapi tak bermakna bila kita dah kata macam itu terus awak memang tak ada dakwah, tak ada apa sebenarnya, dia kasi terus campak je sampai depan mata dia. Okey dah, awak campak, awak ambil, awak makan, saya tak mahu semua. Tak adalah macam itu kita katakan. Itu bab lain eh, itu bab dakwah, bab apa semuanya. Kita kena hikmah. Tapi hikmah ni tak boleh belajar dalam kelas macam tu je. Mana kita boleh spell out semuanya. Tak tahu Allah SWT kata wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapa yang diberikan hikmah, hikmah yang diberikan ini Allah SWT, maka dia telah diberikan kebaikan yang amat banyak. Dan tidaklah orang yang memperingati ataupun yang mengambil pelajaran selain daripada ulul albab, orang yang memikirkan. Jadi hikmah ni sesuatu yang kadang-kadang datang daripada Allah SWT. Spontan kita dapat hikmah tersebut. Ada jalan kita nak ping lah, kita katakan, atau jalan keluar gitu. Dan hikmah ni kita akan dapat kalau kita banyak belajar dan kita banyak ibadat. Kadang-kadang kita dengan ibadat kita, kesalehan kita pun, kadang-kadang kita dapat hikmah daripada Allah SWT. Nah, itu tanda rasa kita dah saya rasa tanda yang penuh hikmah. Jadi kita قول تعالی هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد